إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Telah kita jelaskan rukun-rukun haji, begitu juga kewajiban-kewajiban haji. Masuk pada pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan sunnah-sunnah haji. Qala wa ma siwa ma zukira minal a'mali fahuwa sunnah. Dan selain yang disebutkan dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, maka itu adalah sunnah. Selain dari rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajiban yang telah kita sebutkan, maka masuk kepada perkara-perkara yang disunahkan ketika melaksanakan haji. Wa min ahammi hadhihi sunan. Di antara sunnah-sunnah yang paling penting ini, yang pertama itisalil ihram wa tatayyub wa libsi saubaini abyadaini. Mandi ketika ihram, memakai minyak wangi dan memakai dua pakaian yang putih. Ini di antara mandi-mandi yang disunahkan, yaitu mandi ketika ihram. Ketika ihram disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan juga boleh memakai minyak wangi. Ini sebelum ihram tentunya. Memakai minyak wangi pada badannya, tapi tidak boleh memakai minyak wangi tersebut pada pakaiannya. Akan kita bahas nanti. Memakai minyak wangi termasuk perkara yang tidak diperbolehkan apabila dia sudah ihram. Adapun sebelum ihram tidak mengapa. Nah, kemudian memakai dua pakaian, maksudnya bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atas diselendangkan, bagian bawah disarungkan. Abyadaini, yang putih. Ini hukumnya sunnah. Sehingga apa hukum kain ihram yang berwarna hitam atau warna selain putih? Nah, apakah sah hajinya? Sah hajinya. Tapi yang utama, yang afdal, memakai pakaian ihram tersebut yang putih. Nah, yang kedua, taqlimul adhafir wa akhdu sa'ril 'anah. Memotong kuku dan mencukur rambut kemalian, kemaluan. Wala ibti wa qasis salim. Mencabut bulu ketiak mencukur kumis, wama yulzamu akhduhu, dan perkara-perkara yang dilazimkan untuk mengambilnya. Nah, ini sebelum ihram. Ya. Disunahkan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, memotong kukunya. Nah, atau mencukur rambut kemaluannya, mencabut rambut ketiaknya, ya, dan yang semisalnya. Adapun kalau dia sudah ihram, maka tidak boleh melakukan itu semuanya. Ya. Sehingga sebelum dia ihram, disunahkan untuk melakukan perkara-perkara tadi. Yang ketiga, tawaful qudum lil mufrid wal qarin. Melakukan tawaf qudum. Tawaf ketika datang ke Mekah. Ya. Dibagi haji yang ifrad dan haji yang qiran. Akan kita jelaskan nanti macam-macam manasik haji. Ya, ada tamattu, ada qiran, ada juga ifrad. Nah, dan tawaf qudum ini berlaku bagi haji yang ifrad dan haji yang qiran. Yang keempat, ar-ramal fi salasatil ashwat al-ula min tawafil qudum. Ar-ramal, lari kecil. Fi salasatil ashwat, pada tiga putaran yang pertama dari tawaf qudum. Disunahkan ketika tawaf qudum, tiga putaran pertama dilakukan dengan cara berlari kecil. Tidak sekedar jalan saja. Nah, adapun setelah tiga putaran pertama, maka seperti biasa. Jalan seperti biasa. Tapi pada tiga putaran pertama, tawaf qudum disunahkan untuk ramal. Berlari-lari kecil. Adapun tawaf-tawaf yang lain, ya, tidak disunahkan untuk ramal. Nah, dalam tawaf wada misalnya, tidak disunahkan ramal. Ramal ini untuk tawaf qudum. Ya. Ketika awal dia datang ke Mekah. Nah, yang kelima, al-ittiba' fi tawafil qudum. Al-ittiba' pada tawaf qudum. Apa ittiba'? Wahuwa ayyaja'ala wasatur rida tahta atikihil aiman. Menjadikan pertengahan selendang, ya, di bawah ketiaknya yang kanan. Nah, jadi ketiak yang kanan terbuka. Kalau dia pakai selendang atau seperti kain anduk tadi, kain ihram. Nah, ya, maka bagian kanannya terlihat. Ya, bagian pundak kanannya terlihat. Tidak tertutup dengan kain tersebut. Nah, kainnya berada di bawah pundaknya tadi. Ya. Kainnya di bawah pundak yang kanan. Nah. Wa tarafaihi ala atiqihi al-aisar. Adapun kedua ujung kain tersebut, ya, berada pada pundaknya yang kiri. Kebayang? Nah, kalau kain ihram, ya, bagian pundak kanannya terlihat. Ya, terlihat sementara bagian pundak kiri tertutup dengan kain. Ini namanya apa? Ittiba'. Dan ini disunahkan ketika tawaf qudum. Nah, ya, ini ketika tawaf saja disunahkannya. Adapun setelah selesai tawaf, kemudian dia hendak melaksanakan salat di belakang maqam Ibrahim, ya, maka hendaklah dia menutup kembali pundaknya. Nah, ya, dikarenakan pada asalnya salat dalam keadaan salah satu pundaknya terlihat, ini makruh. Ya, tanpa ada yang menutupi, nah, pundaknya, ini perkara yang dimakruhkan. Ya. Bahkan saya mengatakan wajib ada yang menutupi atau menempel pada kedua pundaknya. Nah, ketika melaksanakan sholat. Ya. Adapun ketika tawaf, qudum, nah, maka kain yang dikenakan, kain ihram tadi, ya, dikenakan dengan cara ittiba'. Nah, kelihatan pundak bagian kanannya. Sementara pundak bagian kirinya tertutup. Ya. Yang keenam, al-mabit di Mina Lailata Arafah. Bermalam di Mina pada malam Arafah. Ya, lah dijelaskan. Ketika tanggal 8 Zulhijjah sebut dengan yaum tarwiyah, hari tarwiyah. Ya. Maka jamaah haji ketika itu mulai berihram lagi untuk melaksanakan haji. Nah, setelah berihram menuju mana? Menuju Mina. Ya. Menuju Mina. Nah, kemudian menuju Mina bermalam di Mina. Ya, ini malam Arafah. Ya, malam tanggal 9 Zulhijjah. Nah, adapun bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik hukumnya adalah wajib. Lah saya jelaskan. Adapun bermalam di Mina pada malam Arafah sunnah hukumnya. Nah, sekali lagi bermalam di Mina itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib bermalam di Mina di malam-malam hari tasyrik. Ini wajib. Yang sunnah bermalam di Mina pada malam Arafah. Ya. Yang ketujuh, at-talbiyah min hinil ihram ila rumi jamratil aqabah. Nah, bertalbiyah. Bertalbiyah. Nah, dari sejak ihram sampai melempar jumrah al-aqabah. Ya. Sebutkan tadi ketika tanggal 8 Zulhijjah kembali ihram melaksanakan haji. Nah, kemudian ya. Setelah dia ihram mengucapkan kalimat talbiyah, labaikallahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dia panjatkan kalimat talbiyah ini. Sampai kapan? Sampai dia melempar jumrah al-Aqabah. Ya. Ketika tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ya, dia berangkat dari Muzdalifah menuju Mina untuk melakukan jumrah Aqabah, melempar jumrah. Nah, setelah melempar jumrah al-Aqabah, jumrah Aqabah maksudnya jumrah al-Kubra. Di sana ada jumrah al-Wusta, al-Sugra, Wusta dan Kubra. Ya. Nah, ini dilakukan pada jumrah yang Aqabah yang besar. Nah, ya, sebanyak 7 kali, maka setelah itu berhenti. Dari bacaan apa? Talbiyah. Ya. Ini kalau haji, kalau umrah. Nah, dia mengucapkan talbiyah sejak ihram. Sampai kapan? Sampai dia tiba di Ka'bah. Nah. Ya. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, al-jam'u bainal maghrib wal isya bi Muzdalifah taqdiman. Ya. Menjama' antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Jama' taqdim. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pada tanggal 9 Zulhijjah beliau wukuf di Arafah. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari beliau pergi ke Muzdalifah. Nah, kemudian beliau menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya. Yang kesembilan, al-wukuf di Muzdalifah indal Mas'alil Haram. Wukuf di Muzdalifah di Mas'alil Haram. Ya. Di Muzdalifah itu ada suatu tempat yang disebut dengan Mas'alil Haram. Ya, disunahkan wukufnya di tempat tersebut. Nah, minal fajri ila syuruh. Dari kapan? Dari fajar sampai syuruh. Ya, sampai matahari terbit. In tayassar, kalau dia mudah. Nah, telah kita jelaskan tadi, setelah melakukan wukuf di Arafah, pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Dan bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib. Nah, ya, wajib. Nah, minimalnya sampai pertengahan malam. Ya, ini minimalnya. Tapi disunahkan, ya, dia wukufnya sampai pagi. Nah, ketika terbit fajar melaksanakan sholat subuh, disunahkan untuk wukuf di Mas'alil Haram, salah satu tempat yang ada di Muzdalifah. Ini kalau memudahkan baginya. Ya. Kapan waktunya? Sejak terbit fajar sampai syuruq. Nah, wa illa fa Muzdalifatu kulluha mauqif. Tapi kalau dia tidak bisa, mungkin dikarenakan berdesak-desakan, ya, di Mas'alil Haram. Nah, maka Muzdalifah itu semuanya tempat wukuf. Di mana saja di tempat Muzdalifah tersebut. Bebas. Nah, kalau bisa di Mas'alil Haram, maka itu utama. Ya. Tapi kalau tidak bisa di Mas'alil Haram, nah, maka boleh di mana saja wukuf yang jelas masih di Muzdalifah. Nah, ini di antara perkara-perkara yang disunnahkan ketika melaksanakan haji. Nah, al-babu salis, masuk pada bab yang ketiga, fil mahdzurat, tentang perkara-perkara yang diharamkan, ya, ketika ihram. Wal fidyah, tentang fidyah, tebusan. Dan wal hadyu, dan binatang sembelihan. Ya, sembelihan yang melaksanakan ibadah haji, disamakan dengan hadyu. Nah, kalau udhiyah, binatang kurban. Ya, kalau hadyu, binatang sembelihan, jemaah haji. Namanya hadyu. Wa fi 'iddati masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah, beberapa pembahasan-pembahasan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi mahdzuratil ihram. Tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Nah, wa hiya ma yumtana'u 'alal muhrim fi'lahu syara'an. Yaitu perkara yang terlarang bagi orang yang berihram untuk melakukan secara syariat. Ya. Orang yang ihram disebut dengan apa? Muhrim. Ya. Kadang-kadang masyarakat kita, masyarakat Indonesia, salah dalam mengucapkan. Nah, antara mahram dengan muhrim. Ya. Nah. Oh, ini bukan muhrim, katanya. Jangan pegangan tangan laki-laki dan perempuan. Ya, padahal kata muhrim ini orang yang melaksanakan apa? Ihram, haji atau umrah disebut dengan muhrim. Ya, tepatnya bukan mahram. Ya, bukan mahram. Nah, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bersentuhan, apalagi pegangan tangan, apalagi pelukan. Yang tepat bukan mahram, bukan apa salah kalau mengucapkan bukan muhrim. Ya, kalau muhrim tadi disebutkan orang yang ihram melaksanakan haji atau umroh disebut dengan muhrim. Ya, jangan salah mengucapkan. Nah, ini bukan muhrim. Semuanya kita enggak ihram misalnya. Ya, salah dalam mengucapkan. Kalau muhrim maknanya tadi orang yang ihram melaksanakan haji dan umroh. Apa hubungannya? Ya, jadi antara pegangan tangan berdua-duaan dengan ihram. Ya, sehingga yang tepat bukan mahram. Ya. Boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan yang bukan mahramnya. Nah. Ya. Atau pegangan tangan, berpelukan dan semisalnya yang bukan mahramnya. Nah. Kesalahan yang fatal sebenarnya dalam mengucapkan. Beda artinya antara muhrim dengan mahram. Ya. Pembahasan kita berkenaan dengan haji ini disebut dengan apa? Muhrim. Orang yang ihram ya, melaksanakan haji dan umrah disebut dengan muhrim. Nah. Wahiyat tis'atun. Ya. Perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang ihram secara syariat itu ada 9. Yang pertama, lubsul mahiyta. Memakai pakaian yang dijahit. Apa maknanya? Wahwal mufassalu ala qadril badani. Awil adwi minasarawil wasiyab wa ghairihimah. Yang dimaksud dengan tidak boleh memakai pakaian yang dijahit, yaitu pakaian yang dipotong sesuai dengan ukuran badan atau anggota badan. Ya. Baik berupa celana, sirwal-sirwal, atau baju, dan yang lainnya. Yang jelas, dibentuk dengan ukuran badan. Ya. Ini makna lubsul mahil, pakaian yang dijahit. Ya. Nah, ini maknanya demikian. Jadi pakaian yang dipotong, ya, seukuran badan. Nah, celana misalkan, ya. Nah, kemudian baju misalkan, ya. Ada lengannya, ada lekukan-lekukannya. Nah, ya. Termasuk juga di dalamnya apa? Maaf saja, celana dalam. Ya, kan dibentuk juga seperti apa? Sesuai dengan ukuran badan. Nah, ya. Jangan sampai kita memanai, gak boleh memakai pakaian yang berjahit. Sementara kita lihat semua pakaian itu ya, ada jahitannya, ya. Nah, seperti misalkan kain ihram, itu dijahit tidak? Dijahit, pakaian ihram itu. Ya, kalau gak dijahit ya, gak bisa nempel seperti itu. Ya, gak boleh memakai pakaian yang berjahit, berarti pakai daun. Salah pemahamannya, ya. Dan ini maksud tidak boleh memakai pakaian yang dijahit ini, pakaian yang dipotong sesuai dengan kadar badan, ukuran badan. Ya, seperti baju yang biasa kita kenakan, ini memang pakaian berjahit. Nah, atau celana, ya, jaket, celana dalam misalnya. Ya, ini yang dijahit. Nah, ini makna yang disebutkan. Ya, ketika ihram tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Ini maknanya. Adapun pakaian ihram yang kita kenal ya, seperti mungkin ya mudahnya kain anduk. Nah, ya, ini pun dijahit, tapi tidak dipotong-potong sesuai dengan ukuran badan. Gak ada lengannya. Nah, ya, tapi kain seperti biasa. Ya. Yang atasnya dijadikan sebagai seperti anduk. Nah, menutupi bagian atas. Ya. Yang bawahnya dijadikan sebagai sarung. Nah. Warakallahu fikum. Ya. Ini maksud pakaian yang dijahit tadi. Ya. Bukan pakaian yang tidak ada jahitan sama sekali. Bukan. Ya. Tapi, pakaian di sini pakaian yang dipotong sesuai dengan ukuran badan. Atau anggota badan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika ihram tidak boleh pakai baju. Ya, yang biasa kita baju. Padahal pakai jaket. Tidak. Nah, pakai celana misalkan. Tidak. Nah, atau maaf saja, celana dalam. Ini pun termasuk pakaian mahir. Ya, Sehingga maaf saja ya, jangan terlupakan ketika hendak ihram. Nah, illa liman lam yajid izaran fayajuju lahu lubsus sarawil, kecuali bagi yang tidak mendapatkan izar, ya, sarung, kain bagian bawah, maka boleh baginya memakai sarawil, sirwal-sirwal atau celana-celana. Ya, ini bagi yang tidak mendapatkan, sekali lagi. Ya. Nah, tidak mendapatkan kain ihram. Nah, ya, daripada terbuka kan, tidak mungkin. Ya, maka boleh memakai apa? Celana. Nah, ini kalau tidak mendapatkan. Ya, tapi kalau sekarang kan mudah. Ya, kain ihram ya di mana-mana, apalagi ketika melaksanakan haji. Ya, banyak kain ihram. Nah, tidak ada kehabisan kain ihram, banyak kain ihram. Nah, bahkan setiap toko mungkin ketika pelaksanaan ibadah haji menjual kain ihram. Ya, tidak di sana. Nah, tapi kalau saya tidak mendapatkan, ya, benar-benar tidak ada, maka boleh pakai sirwal. Wa hadzal mahdhuru khasun birijal. Ya. Dan perkara yang diharamkan ini, memakai pakaian yang dijahit, ya, pakaian yang dibuat seukuran badan atau seukuran anggota badan, ya, ini khusus bagi kaum laki-laki. Jadi khusus bagi kaum laki-laki. Hanya mengenakan dua kain saja tadi. Kain bagian atas, kain bagian bawah. Nah, ini khusus bagi laki-laki. Amal mar'atu batal bisu masyaat minasyab illa niqab wal qafazaini. Adapun perempuan, maka dia memakai pakaian yang dia kehendaki. Ya, pakaian yang biasa dia lakukan, yang biasa dia kenakan. Ya, pakaian apapun. Nah, kecuali cadar dan dua sarung tangan. Ya. Nah, kecuali memakai cadar dan dua sarung tangan. Nah, kama saya di sebagaimana akan datang penjelasannya. Nanti akan kita bahas tentang hukum cadar dan kedua sarung tangan bagi yang melaksanakan haji. Ya, pembahasan kita, pembahasan yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun tidak boleh memakai cadar, tapi bukan berarti terbuka wajahnya ketika melaksanakan haji. Ya, atau diperlihatkan telapak tangannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, walaupun dia memakai cadar, bisa dia menutup wajahnya dengan selain cadar. Nah. Ya. Nah. Apalagi ketika ya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Yang kedua, istimalu tib fi badanihi aw siyabihi. Memakai minyak wangi pada badan atau pakaiannya. Ya. Kalau dia sudah ihram tidak boleh, kita sebutkan tadi. Nah, memakai minyak wangi baik pada badan atau pakaiannya. Adapun sebelum ihram tidak mengapa, kita sebutkan tadi. Ya. Tapi kalau sudah ihram tidak boleh memakai wewangian pada badan atau pakaiannya. Wa kadzalika ta'ammada sammuhu, atau dia sengaja untuk mewanginya. Nah, ya. Sengaja untuk mencium wangian. Ya. Ini pun termasuk ke dalam larangan. Wa yajuju lahu sammu ma lahu raihatu thayyibah min nabatil ardi. Dan boleh baginya untuk mencium ya, sesuatu yang memiliki wangi yang sedap dari tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Ya, kalau mencium wangi tanaman tidak apa-apa. ya wanginya bunga misalkan, dia mengapa? Ya, tapi kalau dia memakai minyak wangi tidak boleh. Atau sengaja mencium-cium minyak wangi, ya ketika ihram tidak boleh. Nah, sesuatu wangi, tapi bukan dari minyak wangi, ya seperti dari tanaman-tanaman, ya yang memiliki wangi tidak mengapa. Walau iktihal bima la tiba fihi, dan boleh memakai celak yang tidak ada wewangian padanya. Ya, celak berbeda-beda kan, ada celak yang mungkin untuk selain untuk mencelak mata, ada juga wangi-wangi ya. Ya, seperti minyak wangi. Nah, ini tidak boleh kalau ada minyak wanginya. Adapun yang tidak ada minyak wanginya, boleh dia memakai celak. Nah, yang ketiga, izalatu sya'ari wa dhufr. Menghilangkan rambut, mencukur rambut. Baik rambut kepala, ya, atau rambut ketiak, atau maaf-maaf saja rambut kemaluan, atau rambut-rambut yang menempel pada tangannya, pada kakinya, ya, ini tidak boleh ketika ihram. Nah, ada juga memotong kuku. Ya, dakaron kana au unsa, laki-laki maupun perempuan. Nah, ini termasuk di antara mahdzuratul ihram, perkara yang diharamkan ketika ihram. Ya. Jadi kalau dia mau mencukur rambut ya sebelum ihram. Ya. Sebelum ihram. Nah, adapun setelah dia ihram, tidak boleh mencukur rambutnya, memotong kukunya. Wa yajuzu lahu ghuslu ra'sihi bi rifqin. Dan boleh baginya untuk mencuci rambutnya dengan cara yang lembut. Nah. Ya. Supaya tidak rontok, supaya tidak berjatuhan rambut-rambutnya. Nah, wa in kasara dufruhu jaja lahu ramyuhu. Dan kalau patah kukunya, boleh dia membuangnya. Ada kuku yang patah. Nah, ya maka boleh dia membuangnya. Nah, baru tiga perkara yang kita sebutkan dari mahdzuratul ihram, di mana semuanya ada 9, tersisa 6 poin lagi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau tanya, orang tua mau sedekah jariah ke masjid terdekat di kampung. Uangnya ada di anaknya. Boleh tidak sama anak diarahkan supaya sedekahnya di masjid salaf yang membutuhkan, sama untuk pelebaran tanah. Anak takut salah kalau diarahkan untuk sedekahnya di masjid salaf, sementara orang tua maunya di masjid rumah terdekat di kampung yang jauh dari sunnah. Barakallahu fikum. Ya tentunya kalau kita sedekah ya untuk masjid yang masjid tersebut makmur ya dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada kebid'ahan-kebid'ahan, ya ini lebih baik tentunya. Nah, ya kalau sekedar mengarahkan tidak mengapa, ya diarahkan ke masjid yang apa namanya masjid ahlu sunnah. Nah, dimakmurkan dengan perkara-perkara yang sunnah, bukan yang kebid'ah, dan apa mengarahkannya. Ya, tapi ya, keputusannya serahkan kepada orang tua kita yang memiliki harta tersebut. Kita hanya sekedar mengarahkan saja. Adapun kalau orang tuanya ingin tetap bersedekah di masjid yang terdekat, ya maka tidak mengapa. Ya, nah, jangan dijadikan sebagai suatu perdebatan yang sengit antara orang tua dengan anaknya masalah ini. Kita hanya mengarahkan saja. Ya. Adapun orang yang lebih memilih di masjid yang dekat dengan rumahnya tadi, nah, maka ya serahkan kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya jika seorang istri mendahului makan karena suami telat pulang kerja dan si istri tidak tahan lapar? Barakallahu fikum, tidak mengapa kalau keadaan demikian. Nah, dan si suami pun, ya, walaupun tidak ada izin, ya, secara lisan, tapi secara urf, secara kebiasaan, nah, dalam kondisi seperti itu, ya, diperbolehkan, silakan saja. Apalagi dalam keadaan lapar tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga bukan merupakan syarat. Istri tidak boleh makan sebelum suaminya makan. Ya. Tidak, boleh-boleh saja, silakan saja. Ya. Nah, tapi ya kalau seandainya suaminya ingin makan bersama istrinya, ingin makan bareng dan sebagainya, ya, sementara kondisi istri tadi dalam keadaan sangat lapar, ya tinggal minta izin, tinggal memberitahu, ya, afwan dan sebagainya, duluan makan. Nah, dikarenakan kondisinya seperti itu, tinggal bicara saja. Komunikasi yang baik antara suami istri, jangan sampai hanya perkara ini ribut suami istri. Ya, kenapa bertengkar? Ini istri saya mendahului makan. Bukan perkara yang pantas untuk diributkan antara suami istri. Ya, wallahu a'lam. Tinggal komunikasi yang baik antara suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika sedang sholat tiba-tiba terjadi gempa bumi? Apa kita harus memutuskan sholat dan keluar dari masjid atau tetap melanjutkan sholat sampai selesai? Dan kalau mati dalam keadaan yang demikian tetap sholat, apakah husnul khotimah? Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Kalau dalam keadaan seperti itu, ini termasuk uzur untuk memutuskan sholat. Ya. Yeah. Gempa bumi, rumah kebakaran, misalkan. Ya. Yeah. Yang jelas membuat sholat kita tidak tenang, membuat sholat kita tidak khusyuk. Ya, yeah, termasuk udzur untuk memutuskan sholat. Nah, kenapa dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan supaya kita, ya, yeah, tidak menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Yeah, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Selama kita masih bisa untuk menyelamatkan diri kita, maka hendaklah kita melakukannya. Nah, ini sebagai uzur, ya, sebagai uzur untuk memutuskan sholat. Ya, dia putuskan sholatnya. Ya, dia selamatkan mungkin, ya, selain dirinya, orang-orang yang ada di dalam rumahnya, anaknya, istrinya, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana kalau dia tetap sholat, kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, bahwa sholat imah, wallahu'alam. Dia berharap. Ya, berharap kalau dia meninggal dalam keadaan salat terus berkhotimah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi tadi disebutkan dalam kondisi seperti itu, ya, hendaknya dia membatalkan salatnya. Nah, dikarenakan tadi kita sebutkan. Nah, pentingnya kita menyelamatkan diri kita. Wallahu a'lam. Ibaratnya apa hukum memakai burdah untuk menutup wajah saat ihram? Untuk menutup wajah dari laki-laki ajnabi. Akan kita jelaskan nanti lebih lanjut. Yang jelas yang tidak boleh itu cadar. Ya, ada pasti cadar yang bisa menutupi wajahnya. Ya, burdah misalkan. Kain hanya untuk menutup wajahnya saja. Nah, ini tidak mengapa. Ya. Yang tidak boleh itu bentuknya cadar. Nah, tadi. Ya, ada pun untuk kain misalkan. Kan sekarang banyak ya, kain-kain cadar itu selain cadar juga ada penutup wajahnya tadi. Kalau penutup wajah ya, nah bukan kain, bukan apa, bukan bentuknya cadar tidak mengapa. Nah, ya barakallahu fiikum. Akan kita bahas nanti lebih lanjut insyaAllah. Apakah anak dari keponakan seharusnya anak yatim dan ibunya seharusnya janda ditinggal mati merupakan pihak yang bertanggungan seorang ya. Kalau dia dalam keadaan tidak mampu, nah maka hendaklah keluarganya memperhatikannya ya. Keluarganya memperhatikannya. Nah kalau anak yatim misalkan ya, maka keluarga ayahnya hendaklah memperhatikannya. Nah baik pamannya atau lain sebagainya ya. Nah atau ibunya janda misalkan ya, maka ya pihak keluarga dari ibunya tersebut pun hendaklah memperhatikannya. Nah barakallahu fikum ya. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي إلى هنا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.